Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa at-tabi'in wa ashabihi wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Insyaallah kita akan masuk pada bab baru dari pelajaran kita dari kitab Minhajus Salikin. Sebelum kita masuk pada kitab Ussalah, kita sedikit mengulang pada pembahasan yang terdahulu pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Haid, terus haid, tayamum, mandi. Pertemuan kapan? Kemarin kan? Mandi, haid, dan tayamum. Saya ingin mengulang terkait dengan apa yang diharamkan atas orang yang junub dan haid dan nifas. Pada orang yang junub juga demikian juga pada orang yang haid dan nifas. Kemarin kita sampaikan bahwasanya yang diharamkan atas orang yang junub apa? Salat. Salat, tawaf, terus berdiam diri di masjid, terus menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Bagi perempuan yang haid atau nifas, seluruhnya ditambah tidak boleh ditalak dan tidak boleh didatangi oleh suaminya. Terkait dengan qiraatul Quran, maka ini bagi perempuan yang haid dia asyad, larangannya asyad, lebih kuat. Bagi perempuan yang haid hanya dibolehkan dalam rangka apa? Zikir. Dalam rangka zikir. Demikian juga dalam rangka mengajarkan Al-Quran. Darurah mengajarkan Al-Quran. Dengan catatan mengajarkan Al-Quran tadi bukan di masjid. Kemarin ada pertanyaan bagaimana dengan santri yang harus menghafal Al-Quran atau menyetorkan bacaan Al-Quran. Maka kalangan mutaakhirin pun memberikan kelapangan dalam hal ini. Memandang adanya kelapangan dalam hal ini, dalam hal tadris. Baik guru ataupun murid. Pada fi halati tadris. Di saat pelajaran itu berlangsung. Misalnya santri harus menyetorkan hafalannya, maka di saat menyetorkan itu saja. Ya. Atau sang guru harus membenarkan bacaan si murid, maka di saat itu saja. Tidak dibaca secara jahar, tidak juga dibaca secara sir. Tidak satu surat penuh, tidak sebagian surat penuh, sebagian surat. Ini yang dilarang ini. Adapun yang apa hanya gerakan pikiran atau gerakan hati, maka dia tidak ada masalah di sana. Karena dia keluar dari pengertian qiraah. Ya. Gerakan pikiran atau gerakan hati itu keluar dari definisi qiraah. Yang dilarang di sini adalah qiraah. Apa itu qiraah? Dengan apa kita membaca? Lisan. Yang disebut dengan qiraah itu tahriku lisan. Itu qiraah. Selama dia tidak tidak ada tahriku lisan di sana, itu mah mengingat-ingat hafalan, ya. Bukan mengulang bacaan atau mengulang hafalan, tapi mengingat-ingat hafalan. Nah, ini kemarin saya dapat kabar ketika pertanyaan terakhir saya jawab la yukallifullahu nafsan illa wus'a, ya sebagian bingung katanya. Semoga ini tidak bingung lagi. Terkait dengan perempuan-perempuan yang harus menyetorkan hafalan dan sebagainya, para santriwati dan yang lain. Baik, kita masuk pada kitab shalah. Silakan dibaca. Seharusnya sudah semakin ahli membaca ini. Sudah berapa pertemuan? 5 pertemuan ya? Ada 4. Ini yang kelima. Atau ini keenam? Lima ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah. Di sini ada beberapa pembahasan sampai pada apa yang dibaca tadi. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui di sini. Yang pertama, ta'rifus shalah secara bahasa apa? Salat secara bahasa ad-du'a. Salat secara bahasa maknanya ad-du'a. Secara istilah apa? Al-ibadah makhsusah zawi aqwalin wa af'alin muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bi syara'it makhsusah. Yani satu ibadah khusus, ingat dia ibadah ya, satu ibadah khusus yang di dalamnya terdapat ucapan dan perbuatan tertentu tentunya, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ini salat. Jadi salat itu pembukanya takbir. Sebelum takbir itu tidak dikatakan salat. Dan ditutup dengan salam. Setelah salam itu tidak dikatakan salat. Apapun yang dilakukan setelah salam itu tidak dikatakan sebagai salat. Sebagaimana apapun yang dilakukan sebelum takbir itu tidak dikatakan sebagai salat. Bisyarat, dengan syurut-syurutnya. Makhsusah, syarat-syaratnya yang telah tertentu. Ini ta'rif salat. Poin yang kedua, di sini Syekh berbicara di awal kitab salat terkait dengan syurutus salat. Syurutus salat itu ada dua. Syurutul wujud atau syurutus sihah. Syurutul wujud ai syurutul wujub salat. Yang kedua, syurutu sihhatis shalah. Nah, yang dibicarakan pertama di sini adalah syurutu wujubis shalah. Syarat-syarat wajibnya shalah. Syarat-syarat wajibnya shalah dia ada 4. Ya, afwan, saya di sini langsung pada syarat syarat sah ya. Kita bahas syarat wajib dulu. Syarat wajibnya salat artinya dalam ketika memenuhi syarat-syarat ini maka seorang wajib salat. Tetapi ketika hilang syarat ini, seorang itu tidak wajib salat di saat itu. Yang pertama al-Islam. Yang pertama Islam. Terkait dengan keislaman ini sudah maklum ya, bahwasanya seluruh ibadah itu sah dilakukan ketika seorang itu muslim atau dia Islam. Tidak ada ibadah satupun, seikhlas apapun, sebaik apapun yang dilakukan oleh seorang yang tidak Islam itu dapat diterima. Orang kafir melakukan sholat zuhur, seikhlas apapun sholatnya, sebaik apapun sholatnya, maka sholatnya tetap tidak diterima. Ini maklum. Artinya mereka tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat di sini. Dari sisi apa? Dari satu sisi. Tapi dari sisi yang lain, sisi mereka dikenakan taklif sebenarnya itu mereka ada. Jadi orang-orang kafir mereka tetap tidak gugur pada mereka kewajiban sholat itu. Dari sisi taklifnya. Adapun jika mereka mengerjakan fi halati kufrihim, maka itu pun itu tetap ditolak. Bedanya apa? Mereka mengerjakan ibadah dalam keadaan mereka kafir, ibadah mereka ditolak. Dan mereka tetap akan mendapatkan iqab di akhirat kelak dengan sebab kekafiran mereka. Dan mereka pun mendapatkan iqab dengan sebab mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban seorang mukallaf. Gitu. Kemudian al-ghulu, dewasa. Al-ghulu. Ya, jika perempuan buluknya dari haid, laki-laki ya sudah adanya produksi mani ditandai dengan ya keluarnya mani. Apakah dengan mimpi atau tidak? Ada orang yang enggak mimpi tapi keluar. Ada enggak? Enggak mimpi, enggak ngerasa mimpi. Tapi keluar, kok ada nampak sesuatu gitu setelah bangun. Mungkin. Atau seorang yang telah mencapai usia 15 tahun. Itu dewasa. Seorang yang sudah mencapai 15 tahun. Enggak pernah ngerasa mimpi, enggak pernah ngerasa ada yang keluar. Usianya sudah 15 tahun, maka dia masuk dalam kelompok mukallaf. Dia dianggap dewasa. Yang ketiga al-aqlu, akal. Tidak ada kewajiban termasuk kewajiban salat ketika seorang itu hilang akalnya, apakah dengan sebab dia mabuk ataukah dia pingsan dan sebagainya. Gila misalnya? Enggak. Kemudian yang keempat, at-taharah. Taharah di sini ayat taharah minal haid wan nifas bagi perempuan. Taharah di sini maksudnya taharah dari haid dan nifas bagi perempuan. Di saat mereka haid dan nifas, maka mereka tidak ada kewajiban salat dan tidak ada kewajiban untuk mengqadanya. Yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, hukum orang yang meninggalkan salat. Pertama, orang yang meninggalkan salat jahidan liwujubiha ma ilmihi bihi. Orang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia menolak kewajibannya, mengingkari kewajibannya. Di saat dia tahu bahwasanya sholat itu wajib, maka ini berdasarkan ijma, orang ini kafir, keluar dari Islam. Kalau dia tidak bertobat maka dia dibunuh. Sebagai apa? Had. Karena dia kafir. Karena dia kafir. Kemudian seorang yang meninggalkan sholat dan dia tidak menentang kewajibannya, maka di sini mahal khilaf para ulama. Mahal khilaf para ulama. Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan la hadza fil Islam biman taraka shalah. Tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, keduanya mengatakan man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Abdullah bin Saqiq mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-a'mali syai'an tarakahu kufur ghair salah. Ini Abdullah bin Saqiq ini di antara tabi'in yang bertemu dengan banyak sahabat. Karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, tidak memandang ada satu amal yang meninggalkannya kafir kecuali salat. Ayub As-Sikhtiyani beliau mengatakan, tabi'in juga, tarkus salah kufrun la yukhtalafu fihi. Meninggalkan salat as-salah ya, tarkus salah bukan tarkus salatan atau salatin. Tarkus salah kufrun la yukhtalafu fihi. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Maka di sini sejumlah salaf dan khalaf juga berpendapat dengan pendapat ini. Di antaranya Ibnu Mubarak, Ahmad, Ishaq, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah. Dan Ishaq bahkan menukil adanya ijma' bahwasanya orang yang meninggalkan sholat ini kafir. Walaupun dia ditanya, sholat itu wajib kan? Iya wajib. Tapi dia meninggalkannya, maka ini kafir. Tenang dulu, jangan ambil kesimpulan dulu. Nanti kita jelaskan. Masih panjang perjalanan itu. Ya, untuk memahami ini masih panjang perjalanan. Saya pernah diambeki itu apa ya? Dimarahi. Ada orang bermasa muka kabur langsung pergi meninggalkan saya gitu. Dalam keadaan dia marah gitu. Bukan marah mukul-mukul, enggak. Gara-gara saya membawakan apa? Membahas bahasa ini. Sabar, ya. Kalau enggak sabar jadi kayak gitu nanti. Kenapa? Kok beda dengan sebagian yang sudah kami dengar ya? Ya kan? Bagi sebagian yang udah ngaji, mungkin arsi, kok beda gitu. Jangan dulu, jangan disimpulkan berbeda. Dengarkan dulu, sabar dulu. Bisa jadi sebenarnya sama. Atau enggak beda-beda jauh lah gitu kan. Muhammad bin Nasr al-Marwazi atau Maruzi, Marwazi di sini. Beliau mengatakan huwa qaulu jumhur ahli hadis. Ini perkataan jumhur ahli hadis. Ya, kita tidak menafikan adanya khilaf ya. Kan tadi kita katakan siapa? Ishaq mengatakan ijma' ahlul ilmi. Iya, Ishaq yang mengatakan. Yang lain mengatakan Ibnu Rajab misal mengatakan wa dhahaba ila hadzal qauli jama'atun minas salaf wal khalaf. Kalau jamaah berarti ada jamaah yang lain kan? Itu bukan seluruhnya. Kemudian Muhammad bin Nasr al-Marwazi mengatakan huwa qaulu jumhur ahlul ilmi. Ini perkataan jumhur ahlu ilmi. Kemudian perkataan Al-Muzani dalam mukhtasarnya. Muzani tahu? Yahya bin Ismail. Al-Muzani. Siapa dia? Siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Muridnya. Siapa dia? Cuma tahu satu saja. Beliau gurunya Imam muridnya Imam Syafi'i. Beliau guru dan pamannya Imam At-Tahawi. Ada yang tahu? Sebelumnya, alhamdulillah. Yang belum tahu, ayo makanya belajar. Al-Muzani beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Mukhtasar, Mukhtasar kitab Al-Um ini, Beliau mengatakan qala Syafi'i yuqalu liman taraka shalah hatta yakhruja waqtuha bila udhrin la yusalliha ghairuka fa in sallaita wa illa statabnak fa in tubta wa illa qatalnak. Ya, fa in tubta wa illa qatalnak. Kalau kamu tobat ya sudah. Tapi kalau tidak kami bunuh. Qatalnak. Lanjutnya apa? Kama yukaffaru. Kama yukaffaru. Fanaqulu in amanta wa illa qatalnaka. Coba. Sebagaimana? Nah, kalau engkau kafir, maka kami akan katakan apa? Kalau kamu taubat, sudah. Kalau tidak, kami bunuh. Pembunuhan atas orang yang kafir, itu pembunuhan apa? Berarti ini di meninggalkan sholat tadi, ketika diminta taubat dan dia tidak taubat, dibunuh. Ini sama dengan seorang yang kafir, ketika dia diminta taubat, dia tidak taubat, maka dia dibunuh. Itu maksudnya. Waqad kila yustatabu salasan. Fa ini kata Muzani, waqad kila yustatabu salasan. Fa in shalla fiha wa illa qutila wa dhalika hasan. Insyaallah. Ah, afwan, ini masih perkataan Syafi'i. Ada yang mengatakan, ini di antara hal yang baiklah. Apa? Dia istitab diminta bertobat 3 kali. Yang ketiga kalinya kalau enggak mau juga dibunuh. Dan bunuh orang ini seperti membunuh orang kafir. Berarti kan kafir. Qala Muzanni, Muzanni mengatakan qad qala fil murtad illam yatub qutila wa lam yuntadhar bihi salasan. Kepada orang murtad, kalau pada orang murtad bukan orang yang meninggalkan salat ya, orang yang murtad asli murtad, dia tidak perlu untuk dituntut tobat 3 kali, langsung saja. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diqali Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka dinahu fadribu unuqah. Waqad ju'ila ini masih perkataan Muzani, waqad ju'ila tarikus salati bila udhrin katarikil iman. Syafi'i menjadikan orang yang meninggalkan salat secara sengaja tanpa uzur setelah diminta tobat dia tidak mau tobat seperti orang yang meninggalkan keimanan. Falahu hukmuhu fi qiyasin qawli. Li'annahu 'indahu mithluhu wa la yuntadharu bihi salasan, kan? Asal dari perkataan Syafi'i tadi kan tidak ditunggu 3 kali kan. Cuma kalau ditunggu 3 kali juga itu bagus kan gitu. Ini dari Muzani. Walaupun nanti jumhur Syafi'iyah dan mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tahunan dalam, dan dia masih mengakui sholat itu wajib, kalaupun dia dibunuh bukan karena dia kafir. Artinya dia dibunuh sebagai had baginya, lalu dia dikafani, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin dan seterusnya. Ini yang utama dalam kaum Syafi'iyah. Qala al-Khalal dari Hanabilah ya. Akhbarana al-Abbas ibn Muhammad al-Yamami biturusus qala sa'altu Abu Abdullah bin anil hadis allazi yurwa 'an an-nabi sallallahu 'alaihi wasallam qala la yukaffiru ahadan min ahli tauhid bi dzambin. Apa katanya? Maudhu. La asla lahu. Kaifa bi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka shalah faqad laisa bimillah bil millah. Qala la yaris wa la yuras. Imam Ahmad mengatakan la yaris wa la yuras. Hukumnya apa? Hanya orang kafir yang dihukumi seperti ini. Ini dalam ahkam ahlul milal atau ahkam ahlul milal. Al-Khalal berkata juga, kataba ilayya Yusuf bin Abdullah al-Iskafi An al-Hasan bin Ali al-Iskafi hadathahum qala Abu Abdullah fi tarik salah la a'rifu illa hakadha fi zahir al-hadith. Yani kafir. Fa amma man fassarahu juhudan fala na'rifuhu. Ini akan kita jelaskan nanti terkait masalah ini. Kemudian dalam kitab Mukhtasar Ikhtilafil Ulama At-Tahawi dari kalangan Hanafiyah. Imam At-Tahawi pamannya itu Syafi'iyah. Murid langsung Imam Syafi'i. Pada awal dirosahnya, beliau belajar fikih kepada Muzani. Dan dia berpegang dengan kaidahnya Syafi'i. Tapi pada perkembangan selanjutnya, beliau berguru pada tokoh Hanafiyah yang kibar pada masa itu. Lalu dia pun menjadi Hanafi. Ya, jadi kalau pindah mazhab itu enggak masalah. Yang masalah itu orang bodoh ngaku mujtahid. Ya, orang awam ngaku mujtahid. Bisa berfatwa. Berani berfatwa, bukan bisa berfatwa, berani ya, nekat ya. Nekat berfatwa. Ini yang masalah. Imam At-Tahawi mengatakan, qala ba'du huffaz qala Malik, inna min madhhabi Malik anna man taraka salah muta'ammidan li ghairi unzrin hatta kharaja waqtuha fa huwa murtad wa yuqtalu illa ay yusalliha wa huwa qaul Syafi'i. Ini pendapat Malikiyah. Kata Imam Tahawi, ini pun pendapat Syafi'i. Oke, sekarang kita sampaikan khulasatul qaulnya gimana. Pertama, illam yakun mu'taqidan li wujubiha fa huwa kafir bin nasi wal ijma'. Ini udah yang pertama tadi ya. Jika dia tidak mengakui kewajiban salat, sementara kewajiban salat itu ma'lum minad din bidaruri. Ma'lum minad din bidaruri, maka dia kafir berdasarkan nas dan ijma'. Sama tadi juhud. Idza aslama wa lam ya'lam anna Allah aujaba 'alaihi shalah fa hadza laysa bikafir. Jika seorang baru masuk Islam dan dia belum tahu kewajiban salat, maka dia tidak dihukumi kafir. Begitu saja. Enggak dihukumi serta-merta kafir. Itu yang kedua. Yang ketiga. Wa la yu'raf anna ahadan ya'taqidu wujubaha wa yuqalu lahu illam tusalli wa illa qatalnaka wa huwa yusirru 'ala tarkiha. Dan tidak masuk di akal. Tidak terbayangkan oleh kita, tidak pernah kita ketahui ada orang yang mengakui wajibnya sholat, tapi dia tinggalkan sholat, lalu dia diminta untuk sholat. Kalau tidak sholat dia dibunuh, dia tetap tidak sholat. Paham? Si A ditanya, sholat wajib tidak? Wajib. Kenapa Anda tidak sholat? Malas saja, capek ah. Kemudian ada orang yang bertanya adalah seorang hakim ya, punya kekuasaan, bukan temannya. Kalau temannya iya, gak bisa, gak ngaruh. Ini hakim punya kekuasaan. Sekarang Anda kerjakan sholat yang Anda tinggalkan atau saya bunuh Anda. Terserah, bunuh saja, gak apa-apa. Terbayang tidak, ada seorang muslim yang mengakui kewajiban sholat, dia melakukan hal seperti ini. Pedang sudah di leher. Sholat atau dibunuh? Gak apa-apa, bunuh saja. Atau dia mengatakan, sholat atau dibunuh? Tetap saya malas sholat. Ya kan, sama kan? Di saat seperti itu, mengatakan tetap saya malas sholat sama dengan mengatakan bunuh saja kan? Terbayangkan ada orang muslim seperti itu. Mengaku muslim, ada orang muslim seperti itu mengakui kewajiban sholat. Pertama, orang yang seperti ini tidak mungkin orang itu mengakui sholat itu wajib. Kecuali lisan saja, kalaupun dia mengakui. Yang kedua, yang seperti ini tidak mungkin asli muslim. Yang ada muslim gadungan, ngaku-ngaku muslim. Pedang udah di leher loh. Tapi kalau Arsi yang ngomong misalnya, ya iya gak ngaruh, siapa lu? Gua bunuh lu. Emang siapa? Saya tuntut, ya silahkan. Ya kan? Ini seorang hakim. Ya. Makanya, la yu'raf anna ahadan ya'taqidu wujubaha, kita tidak pernah tahu ada seorang yang mengakui kewajiban sholat, kemudian dia dikatakan kepadanya, illam tusalli, kamu sholat, illa wa illa qatalnaka. Kalau enggak sholat kami bunuh kamu. Maksud yang mengatakan ini bukan kita yang umum, tapi hakim tadi. Wa huwa yusirru ala tarkiha. Dia tetap aja ngotot enggak mau sholat. Kan enggak kebayangkan ada muslim itu. Ma'a ikrarihi bi wujubihi. Dia ngaku wajib, tapi dia ngotot. Fahadha lam yaqattun fil Islam. Enggak mungkin terjadi yang seperti ini dalam Islam. Kecuali tadi. Secara asal dia memang kafir. Cuma pura-pura Islam. Wa matamtana'a ar-rajulu minas salati hatta yuktala lam yakun fil batin muqirran bi wujubiha wala multaziman bi fi'liha wa hadza kafirun bi ittifaqi muslimin. Wa hadza kafirun bi ittifaqi muslimin. Itu yang ketiga. Nah, di sini kita kembalikan juhud itu seperti apa? Batasan juhud itu seperti apa? Batasan membangkang itu seperti apa? Apakah seorang yang meninggalkan sholat, katakanlah kita tidak menghukumi batin ya, kita lihat saja lahiriah dan kita masih berhusnuzon, katakanlah dia hanya malas-malasan saja, lalu hakim mengancamnya dengan pedang, lalu dia tetap tidak mau sholat, apakah orang seperti ini semata-mata tahawunan, kaslan, atau memang sebenarnya dia membangkang? Karena tidak terbayangkan seorang yang bukan pembangkang akan bersikap seperti itu di saat dia sudah diancam dengan pedang. Keempat, faman kana musirran ala tarkiha hatta yamuta la yasjudu lillahi sajdatan qat. Fahadha la yakunu qat musliman muqirran biwujubiha. Orang yang tetap meninggalkan salat sampai dia meninggal dan dia tidak pernah sujud sekalipun kepada Allah. Ya, paham? Seorang yang konon dia muslim tapi dia enggak pernah sholat, mulai dari dia balik, mulai dari umur 15 tahun atau mulai dari tanda baliknya muncul, bisa jadi tandanya sebelum 15 tahun ya. Ini kita sebut tadi, kalau tandanya muncul sebelum 15 tahun, maka balik. Kalau tandanya belum muncul juga, maka 15 tahun dianggap balik. Nah, mulai dia balik sampai dia meninggal dia tidak pernah sholat. Orang seperti ini bagaimana? Artinya dia meninggalkan sholat jumlatan atau mutlakan. Enggak ada satupun sholat yang dikerjakannya. Fahadza la yakunu qatu musliman muqirran biwujubiha. Yang seperti ini enggak mungkin muslim. Sama sekali, dia meninggalkan seluruhnya. Dan dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, tahu kan kewajiban sholat? Dia hidup bersama kaum muslimin. Tapi dari awal dia balik sampai dia meninggal dia enggak pernah sujud sekalipun kepada Allah tabaraka wa taala. Yang seperti ini pun bukan muslim. Hanya yang kelima, lakin aktsaran nasi yusalluna taratan wa yatrukunaha taratan. Tapi kebanyakan manusia, ini waki kita ya. Mereka kadang sholat, kadang tidak. Benar? Nah, yang seperti ini, fahaulai laysu bihafidhuna 'alaiha. Orang-orang ini memang bukan orang yang menjaga sholat. Wahaulai tahtal wa'id. Mereka ini berada di bawah ancaman Allah. Mereka kadang sholat, kadang tidak. Dalam keadaan mereka tidak pernah dipaksa untuk tobat. Seperti kehidupan kita sekarang. Tidak ada hakim yang menegakkan hukum ini. Kamu sholat enggak? Tobat dan sholat sekarang. Atau kami bunuh. Enggak ada yang seperti itu. Terlalu bebas. Seperti kita sekarang. Nah, orang seperti ini tidak dikatakan mereka kafir. Karena sekali lagi hukum berdasarkan zahir. Hukum berdasarkan zahir. Kita tidak boleh mengorek-orek hati mereka. Tapi kalau sudah diancam dengan pedang, ngotot gak mau sholat, ya zahirnya kan membangkang kan? Zahirnya juhud. Sementara kita di awal sudah sepakat. Meninggalkan sholat juhud dan li wujubiha, kafir kan? Nah, ini. Udah ada pedang di leher, masih ngotot gak mau sholat. Kan juhud namanya. Adapun kebanyakan manusia, mereka ini tahtal wa'id. Di bawah ancaman Allah. Wahumul lazina ja'a fihimil hadis lazi fi sunanil hadis fi sunan. Hadis Ubadah bin Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsu salawati katabahunna Allahu 'alal 'ibadi fil yaumi wal lailah man hafadha 'alayhinna kana lahu 'ahdun 'indallahi ay yudkhilahul jannah wa man lam yuhafiz 'alayhinna lam yakun lahu 'ahdun 'indallahi in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Orang-orang umum yang seperti sekarang. Tapi kalau sudah diancam istitab tadi, enggak mau juga tobat. Ini enggak masuk dalam pembahasan itu. Kalau dibatasi saja juhud. Indikasi juhud apa? Ya ketika ditanya dia tidak mengakui kewajibannya, hanya sebatas itu saja, seluruh syiar agama sama. Terus apa mazayanya salat kalau begitu? Apa lebihnya salat? Seluruh syiar agama. Baik dia wajib ataupun sunnah. atau baik dia rukun agama ataupun di bawahnya, menentang kewajibannya, kafir. Puasa, ada orang menentang kewajiban puasa, kafir. Orang menentang kewajiban haji, kafir. Terus apa lebihnya sholat? Sama saja kan? Bahkan yang di bawah itu, kalau ini rukun, yang di bawahnya pun menentang kewajibannya kah? Kafir. Ada orang yang menentang, perempuan menentang disyariatkannya poligami. Itu enggak wajib, enggak sunnah, mubah. Tapi dia menentang kewajiban apa disyariatkan ini? Kafir. Karena di antara bentuk kekafiran apa? Satu atau apa? Membenci ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kekafiran. Jadi apa kelebihan salat kalau begitu? Sementara Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah man tarakaha faqad kafar. As-shalah. Makanya bukan salatan. Tapi as-shalah. Kalau dia meninggalkan secara mutlak. Atau nampak indikasi pembangkangan. Dan ini wallahu alam, ini pendapat kebanyakan, seperti tadi dikatakan siapa? Muhammad bin Nasr, kebanyakan ahli hadis. Ini pendapat jumhur. Walaupun ada mengatakan justru pendapat jumhur mengatakan tidak kafir. Wallahu alam. Sesingkat yang saya dapatkan, ini pendapat kebanyakan. Sadahnya dulu ya, sadah salaf ya. Kalau ditambah dengan khalaf ya wallahu alam enggak tahu kita. Kalau ditambah dengan masyayikh-masyayikh belakangan atau ulama-ulama belakangan ya enggak tahu kita mana yang lebih banyak jadinya. Tapi sampai pada masa-masa ini kebanyakan pendapatnya demikian. Ditambah lagi hadis orang mengatakan, lalu bagaimana dengan hadis dalam Sahih Muslim dan yang lainnya? Bahwasanya malaikat diperintahkan untuk mengambil orang dari neraka walaupun tersisa keimanannya mithqala dzarrah. Iya. Benar kan? Ada orang yang menanyakan, mempertanyakan kesimpulan seperti ini, membenturkan dengan hadis ini tadi. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Tetapi coba baca hadisnya secara utuh. Di dalam hadis itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ciri yang ada pada orang tadi sehingga malaikat tahu dialah yang berhak untuk diangkat. Apa cirinya? Orang tadi sudah gosong seluruhnya. Apa cirinya? Diketahui dari asar sujud. Asar sujud. Artinya orang ini jidatnya dipakai untuk sholat. Cuma mungkin dia tidak termasuk yang tadi. Bukan hafidhuna alaihim. Masuk dalam tadi. Apa kata Nabi? Insya'a azabahu wa insya'a ghafarolahu. Orang ini sholat masih. Bukan orang sama sekali gak punya amal. Tapi dia beriman kepada Allah. Dia bertauhid kepada Allah. Tidak ada yang menafsirkan demikian. Hadis ini dipahami. Ada orang yang sama sekali gak punya amal. Tapi dia beriman kepada Allah. Keimanan tadi kecil sekali. Karena gak punya amal kan. Sehingga keimanan kecil sekali. Misqala dzarrah. Dzarrah itu. Dzarrah itu bukan atom. Bukan yang di ilmu apa? Ilmu fisika enggak. Dzarrah itu butiran pasir yang halus. Itu dzarrah. Bukan demikian maksudnya. Orang ini masih punya amal, tapi amalnya sedikit. Dan dia bukan termasuk orang yang menyanggah sholat. Tetapi jidatnya, dahinya masih digunakan untuk sholat. Karena asar sujud itu ketika dahi itu digunakan untuk sujud. Kalau seorang yang dahinya enggak pernah sujud, kok bisa ada asar sujud? Gitu. Paham? Wallahu a'lam. Kemudian waktu salat. Hadis tentang waktu salat ini dibawakan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya dengan beberapa versinya di awal kitab. Silakan lihat langsung ke kitabnya. Kitab Muwatta' Malik itu di awal kitab. Kalau kitab-kitab yang lain di tengah kitab nanti agak repot nyarinya kan. Ini di awal kitab. Karena dalam Muwatta' Malik, terlebih Muwatta' riwayat Yahya dan yang lain yang riwayat jumhur, itu kitab awal dalam Muwatta' itu kitab wukutus shalah atau bab wukutus shalah, waktu-waktu shalat. Yang jelas di sini waktu zuhur seperti yang dikatakan Syekh di sini juga, waktu zuhur dimulai dari zawal. Zawal itu tergelincirnya. Zawal itu maknanya nyemil. Tergelincirnya matahari ke tempat dia tenggelam, ke arah tempat dia tenggelam. Tergelincir saja. Artinya waktu istawa itu sebentar, seketika sekali. Lah Allah. Dikit. Waktu istawa, waktu matahari itu di atas itu sebentar saja. Nah, zawalnya matahari ini mulainya waktu zuhur. Mulainya waktu zuhur. Kapan? Sampai bayangan sesuatu seperti sesuatu itu sendiri. Panjang bayangannya seperti dirinya sendiri. Kemudian waktu asar. Di akhir waktu zuhur. Wazada qalilan. Wazada qalilan. Jadi akhir waktu zuhur tadi. Ketika bayangan sesuatu sama seperti sesuatu barangnya sendiri. Ditambah sedikit waktunya. Sedikit saja. Enggak langsung dapat. Nah, sampai taghrubus syams. Sampai tenggelamnya matahari, ini waktu jawaz. Sampai tenggelamnya matahari, ini waktu jawaz. Adapun waktu ikhtiar, waktu ikhtiarnya, waktu yang utamanya adalah sampai bayangan sesuatu itu dua kali. Dari sesuatu itu tadi. Waktu jawaz tanpa ada unsur makruh. Bila karohah. Nah, waktu jawaz tanpa ada unsur makruh. Kapan? Sampai isfar. Sampai langit itu menguning. Ya. Adapun sampai tenggelamnya matahari, ini waktu jawaz ma'al karohah. Waktu jawaz ma'al karohah. Artinya kalau kita mengakhirkan sampai mendekat tenggelamnya matahari, boleh masih, sholatnya masih sah. Tapi kita sudah melakukan satu hal yang jelek. Tapi kalau hanya mengakhirkan sampai isfar, maka dia masih ditoleransi. Tapi batas waktu yang paling utama adalah sampai bayangan sesuatu dua kalinya. Kalau di sini hanya dikatakan malam tasfar syams. Jadi ada tiga waktu asar ya. Waktu jawaz pakai zai bila karohah, waktu jawaz ma'al karohah. Kemudian waktu maghrib, di sini katakan malam yaghibus syafak, ya ini mulai dari mulainya ya, mulai dari ghabatus syams, tenggelamnya matahari. Setelah matahari tenggelam, seketika setelah matahari tenggelam, sampai ghab asy-syafaq, asy-syafaqul ahmar, mega merah yang ada di langit sampai tenggelam. Ini waktu ikhtiarnya. Dan waktu maghrib cuma ini. Dan ini qaulul azhar baina qaulain anisy-syafi'i. Dalam pendapat Al-Jadid, beliau mengatakan waktu maghrib itu cuma satu saja. Tenggelamnya matahari, udah waktu itu seketika saja. Hanya cukup untuk berwudu, menggunakan pakaian, dan seterusnya. Hal-hal yang berkaitan dengan persiapan salat itu saja. Tapi pendapat beliau pada qaul qadimnya ini lebih kuat. Karena sesuai dengan dalil. Malam yaghibu syafaq, kata Nabi SAW. Waktu isya ila nisfil lail. Atau ila thulutsiha. Ini waktu ikhtiarnya. Adapun waktu jawaznya sampai sebelum terbit fajar yang kedua. Kemudian waktu fajar, waktu subuh, ya ini setelah terpancarnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Ini waktu salat. Dan seorang yang mendapatkan satu ruku, satu ruku, maka dia telah mendapatkan sholat itu. Misalnya seorang dengan sebab uzur dia mengakhirkan sholat subuh sebelum matahari terbit, dia dapat satu rakaat, dia dapat satu ruku, maka dia telah dapat subuh itu. Artinya subuh itu dianggap adaan, subuh itu dilakukan adaan. Tapi kalau lewat dari itu berarti itu adalah qadha. Lanjut. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. طيب، tidak halal di sini ya mengakhirkannya atau mengakhirkan sebagiannya dari waktunya. Li udhrin atau illa li udhrin? Tidak ada li udhrin di sini. Ta'khiruha atau ta'khiri ba'diha an waqtiha. Ini tidak halal dari waktunya. Tetapi jika mengakhirkannya dan masih di dalam waktunya tadi, maka ini boleh. Mengakhirkan sholat dan dia masih ada di dalam waktunya, ini boleh. Dengan catatan dia berniat untuk melakukan sholat di akhir waktu tadi. Bukan lalai ya. Bukan lalai. Ini boleh. Karena sholat ini termasuk wajib yang sifatnya muwassa. Wajib yang sifatnya lapang. Dari sisi kelapangan pengerjaan, waktu pengerjaan, kewajiban itu ada yang sifatnya mudayyak, ada yang sifatnya muwassak. Mudayyak di saat waktu tertentu hanya bisa satu ibadah saja. Contohnya apa? Saum Ramadan. Dalam satu hari itu hanya satu saum saja yang boleh dikerjakan. Ya. Tapi salat zuhur misalnya, dia muwassak. Di waktu zuhur mulai dari zawal sampai condong bayangan sama dengan barang bendanya, ini bisa kita lakukan salat macam-macam. Bisa 4 rakaat zuhur ditambah lagi 4 rakaat sunnah ditambah istisqa kalau ada mungkin bisa. Ya. Atau salat yang lain, masih bisa. Muwassak. Nah, kewajiban yang sifatnya muwassak di sini kita diberikan kelapangan untuk mengerjakan dimanapun, asalnya boleh. Hanya tentu terkait dengan sholat, lebih utama di awal waktu. Karena Nabi ketika ditanya, amal yang utama apa? As-salah ala waktiha. Pada riwayat yang lain, as-salah fi awali waktiha. Tapi kalau dibicarakan boleh atau tidak? Boleh. Dengan kondisi seperti tadi. Tadi saya mau ngomong apa agak lupa satu. Ya, kita lanjutkan saja dulu. Tetapi mengakhirkannya sampai keluar dari waktunya ini tidak boleh. Kecuali seorang itu safar, maka dia boleh mengakhirkan salat yang satu kepada waktu berikutnya dengan niat ya, ada niatnya jamak. Jadi kalau kita ingin melakukan jamak takhir itu harus diniatkan dari awal. Karena kalau tidak diniatkan berarti kita meninggalkan salah satu dari dua salat. Kita meninggalkan salah satu dari dua salat. Beda dengan jamak takdim. Dengan dikerjakan saja sudah. Misalnya menarik salat asar ke waktu zuhur. Tapi kalau ingin menarik sholat zuhur ke waktu asar, maka harus diniatkan sholat zuhur tadi akan saya lakukan nanti bersama dengan sholat asar di waktu asar. Dengan sebab safar atau hujan atau sakit atau yang lain, uzur yang lain. Dan ini sudah tadi lebih utama untuk mempercepat pengerjaan waktu sholat tadi, walaupun dia muwasa, boleh ya, boleh, tapi lebih utama untuk dilakukan di awal. Kecuali sholat isya dan sholat zuhur di saat matahari atau di saat cuaca sangat panas. Di saat cuaca sangat panas, sholat isya itu diakhirkan, itu di Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk sholat pada waktu seperti ini terkait dengan sholat isya. Beliau keluar dia agak malam sehingga sahabat itu dari sholat maghrib nunggu Nabi keluar itu sampai ada yang terkantuk-kantuk. Ya. Atau ketika syiddatul har. Oke, terus. Jelas ya. Siapa yang terlewatkan sholat, maka wajib atasnya melakukannya sesegera mungkin. Kapanpun dia lupa, ingat, segera lakukan. Tapi ingat, murattab. Murattab. Jangan dahulukan yang akhir, jangan akhirkan yang dahulu. Dia lewat beberapa sholat, murattab. Zuhur, lanjutkan dengan asar misalnya, kalau dia lewat beberapa sholat. Ini manfaatahu. Manfaatahu. Terus. Fainasya at-tartiba au jahilahu au khafa fauta sholati saqata at-tartibu bainaha wa bainal hadir. Ya, jelas ya? Ini jelas kan? Kalau dia lupa tartibnya atau dia enggak tahu atau dia khawatir terlewat waktu sholat yang ada saat itu, dia ingatnya di saat sholat zuhur atau di saat sholat dia ingat di saat sholat maghrib, dia lewat tadi sholat dua sholat, zuhur dan asar. Tapi waktu maghribnya udah ujung-ujung. Ya, itu maksudnya. Maka dia lakukan sholat maghrib, setelah itu baru dia qadha sholat zuhur dan asarnya. Asalnya harus qadha, harus zuhur, asar, maghrib. Nah, dalam kondisi seperti ini, enggak. Atau dia lupa. Dia lupa, misal udah sholat maghrib baru ingat ya. Tadi saya belum sholat asar. Asar. Dan sebagainya. Terus. Wa min syurutiha satrul aurati bi thawbin mubahin la yasifu al-basharata. Wal auratu thalathatu anwa'in. Mughalladatun wa hiya auratul mar'ati al-hurrati al-balighati. Fajami'a badaniha auratun fi sholati illa wajhaha. Wa mukhaffafatun wa hiya auratu bi sab'i sinina ila 'ashrin wa hiya al-farjani. Al-farjan itu tahu maksudnya apa? Ya, bukan satu orang punya dua kemaluan. Ya. Nah, lanjutkan. Mutawassitatun wa hiya 'awratu man 'adahu minas-surwati ila-rukbati. Qala ta'ala ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ibnu Abbas mengatakan ya ini pakaian untuk menutup aurat. Terus وَمِنْهَا إِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ قَالَ تَعَالَى وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Nah, ini شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, bagi orang yang tidak nampak Masjidil Haram, شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Jadi tidak ada takalluf dalam hal ini, harus diserong-serongkan itu sajadah misalnya dan sebagainya, enggak perlu. Selama sudah mengarah kepada Masjidil Haram maka cukup. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya juga. Bagi orang yang menampak Ka'bah, maka dia menghadap kepada Ka'bah. Sisi manapun dari Ka'bah. Ya. Bagi orang yang tidak menampak Ka'bah, tapi melihat bagian titik-titik di Mekah itu. Masjidil Haram tadi. Dia di luar Masjidil Haram jauh. Atau dia di luar Mekah. Maka dia mengarah kepada Mekah. Mengarah saja. Gak mesti di keker gitu. Dibidik. Pakai laser lagi kan. seperti sniper, enggak perlu. Ini, terus. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافذة على راحلته حيث وجهت به متفق عليه وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة ومن شروطها النية وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام مقبرة bukan مقبرة أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل وفي سنن تاو أعطان إبل kandang yang gimana atau mabari kalau kandang tahu jangan dibayangkan kandang 3x3 ya bukan kandang yang 3x3 tapi memang tempat untuk memang dimasukkan ibil itu di dalam itu, bukan kandang satu ekor satu juga. Jadi mabari kul ghanam juga sama. Tempat yang kambing itu bisa bermain-main, ya, bukan satu kandang satu tadi, yang di situ dia buang airnya, yang di situ besar dan kecil sebagainya. Enggak. Terus. Baik. Terkait ini masuk pembahasan tentang syarat sah salat. Tadi sudah ya syarat wajib salat. Kita lanjutkan syarat sah salat. Ini ada 5 syurutus sihah. Tadi syurutul wujub berapa? 4. Sekarang syurutus sihah ada 5. Yang pertama taharatu minal hadats. Taharah dari hadas. Asghar ataupun akbar. Jelas ya? Jadi taharah ini syarat dari syarat-syarat sahnya salat. Artinya seorang salat dalam keadaan berhadas ini tidak sah. Kemudian taharah minan najas. Taharah minan najas mencakup pertama badan. Yang kedua pakaian, yang ketiga tempat. Artinya badan orang yang salat itu harus bersih dari najis, harus bersih dari pakaiannya harus bersih dari najis, tempat salatnya itu harus bersih dari najis. Ya. Kemudian duhulul waqti tadi sudah disebutkan duhulul waqti ini syarat sahnya salat. Jadi kalau belum masuk waktunya tidak sah, dia harus salat lagi. Kemudian istiqbal kiblah ini pun syaratnya. Dan syarat berikutnya adalah satrul aurah. Satrul aurah. Menutup aurat. Batasan menutup aurat ini tidak nampak warna kulitnya. Jadi kalau pakai pakaian yang transparan nampak kulitnya, membayang kulitnya itu belum dianggap menutup aurat. Dan batasan aurat tadi ya, aurat secara bahasa apa? Al-aib atau al-qabih. Al-qabhu atau an-naqsu. Suatu sifat kurang, satu sifat yang cacat, aib. Atau satu sifat yang buruk. Tapi orang sekarang senang menampakkan aurat. Berarti dia senang menampakkan keburukan. Makanya dikatakan aurat kenapa? Karena kalau ditampakkan gak elok. Jelek kalau ditampakkan. Bagi fitrah yang selamat. Sesuai dengan aturan Allah. Tapi kalau fitrahnya sudah mulai rusak, ya iya ditampakkan malah makin bagus. Gitu. Mau laki-laki, mau perempuan sama saja hari ini. Bawa motor jalan keliling Bandung pakai celana pendek. Pakai celana pendek, setengah paha, bukan setengah lutut. Gak ada setengah lutut kan? Setengah paha. Kalau pakai celana setengah betis, itu. Setengah paha laki-laki. Perempuan juga sama. Kadang pakai singlet doang. Ya Ya memang itu bukan bukan aurat yang aurat mughalladhah, bukan. Tapi tetap buruk dilihat oleh perempuan ajnabiyahnya. Nah, ini kita aurat aurat laki-laki ya antara surah dan rukbahnya. Dan para ulama mengatakan surah dan rukbah itu bukan bukan aurat. Tapi antara keduanya yang aurat. Surah dan rukbah. Sebagian mengatakan surah dan rukbah itu bagian dari aurat. Perempuan dewasa merdeka di hadapan muslimah atau kafirah. Perempuan merdeka di hadapan muslimah atau kafirah. Di mana batas auratnya? Surah dan rukbah juga. La ilaha illallah. Tapi seorang perempuan muslimah di hadapan suaminya, apa batas auratnya? Enggak ada batasan aurat. Karena halal dalam keadaan bagaimanapun untuk dilihat oleh suaminya. Demikian juga laki-laki di hadapan istrinya, maka tidak ada batasan di sana. Perempuan muslimah di hadapan laki-laki ajnabinya, apa batasannya? Ada yang mengatakan seluruh tubuh, ada yang mengatakan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, kecuali dalam keadaan dikhawatirkan adanya fitnah. Kecuali dalam keadaan dikhawatirkan adanya fitnah. Sebagian kalangan Syafi'iyah, sebagaimana kalangan Hanabilah, keumuman Hanabilah, mereka mengatakan seluruh tubuh titik. Termasuk tangan dan telapak tangan. Sebagian kalangan Syafi'iyah, sebagaimana keumuman Hanabilah dan mazhab yang lain. Tapi sebagian Syafi'iyah mengatakan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, kecuali dalam keadaan dikhawatirkan adanya fitnah. Paham? Ya. Karena kalau kita lihat sebagian riwayat menunjukkan, mengindikasikan ada sahabat atau wanita-wanita di zaman sahabat yang mereka tidak menutup wajahnya. Dia dikenal oleh keumuman orang. Ada isyarat ke sana. Makanya khilaf ulama di dua pendapat ini. Apakah menutup wajah bagi perempuan itu wajib? Wajib dibangun atas dasar itu bagian dari aurat. Dia hanya dibuka dalam keadaan tertentu yang Allah memberikan kelapangan atau memerintahkannya. Hanya dua keadaan saja. Di saat sholat dan di saat tawaf. Karena diperintahkan tidak boleh sholat dalam keadaan menutup wajah. Termasuk perempuan yang pakai niqab itu tidak boleh sholat dalam keadaan menutup wajah. Kecuali dia sholat di masjid yang di situ banyak laki-laki dan khawatir diperhatikan oleh para laki-laki tadi. Termasuk bagi yang mewajibkan menutup wajah, di masjid tadi ada laki-laki saja. Karena menutup wajah tadi wajibkan di hadapan ajnabi. Itu. Tapi secara asal, sholat dengan menutup wajah itu tidak boleh. Sebagaimana tawaf tidak boleh menutup wajah. Nih, yang lain berpendapat bahwasanya menutup wajah itu mustahab saja. Jadi hukum menutup wajah itu berputar pada dua hukum saja. Kalau enggak wajib mustahab. Enggak ada hukum ketiga. Mubah itu enggak ada deh. Atau makruh apalagi? Membuka ataupun menutup makruh gitu ya enggak ada. Kalau ada orang mengatakan makruh hebat banget. Jadi hukumnya berputar pada dua hukum saja. Ima dia wajib, ima dia mustahab atau mandub atau sunnah. Mustahab, mandub, sunnah sama. Kemudian ini terkait dengan menutup aurat. Ya, la yasifu al-basyarah. Tidak mensifati kulitnya, warna kulitnya. Di sini disebutkan auratnya tiga dan seterusnya. Kemudian syarat yang lain adalah istiqbalul kiblah. Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ini aurat anak yang umurnya 7 tahun. Ya, laki-laki ataupun perempuan. Jadi farjan itu berarti enggak paham tadi syaratnya. Bukan orang yang punya dua kemaluan, enggak. Maksudnya jenis laki-laki atau perempuan. Ya. Dua kemaluan itu maksudnya yang satu kemaluan laki-laki, satu kemaluan perempuan itu. Dua farji itu farji laki-laki atau farji. Udah lagi. Ya. Ya, perempuan yang merdeka yang dewasa. Perempuan yang merdeka dewasa. Jadi berbeda nanti ya hukum perempuan yang merdeka dengan perempuan budak. Ya, amah, amat itu beda. Amat itu mirip dengan laki-laki ini. Amat itu mirip dengan laki-laki auratnya. Tapi kalau perempuan yang merdeka dewasa, wah auratnya harus ditutup itu seluruh badan. Seluruh badan. Kemudian jika seorang ajiz dari menghadap kiblat dengan sebab sakit atau dalam keadaan safar, maka kewajiban menghadap kiblat ini gugur darinya. Gugur darinya. Dan ini bagi sholat. Ya, orang belakangan bagi sholat apa saja. Tapi sebagian mengatakan ini sholat nafilah saja. Terus bagaimana dalam orang dalam keadaan safar dan dia tidak bisa menghadap kiblat? Bagi pendapat yang kedua, maka dia sholat sebagaimana yang dia bisa saat itu, lalu dia ulangi sholatnya nanti ketika dia selesai. Terus sholat yang pertama sholat apa? Ahsantum. Salat li hurmatil waqt. Salat untuk menghormati waktu salatnya. Nah, tapi salatnya harus diganti, dilakukan ulang, diulang lagi salatnya setelah dia selesai dari keadaannya tadi. Misal orang salat zuhur, dia di safar. Sudah masuk waktu zuhur ini. Ditunggu sampai akhir zuhur ternyata belum selesai, apa belum berhenti juga perjalanannya. Bisnya belum berhenti atau keretanya belum berhenti misalnya. Dia belum bisa istirahat, belum bisa mencari tempat yang layak untuk sholat. Maka dia sholat dalam keadaan itu tadi, menghadap ataupun tidak menghadap kiblat, tapi nanti setelah dia dapat untuk berhenti di persinggahan, dia ulangi sholat itu lagi dalam keadaan yang sempurna. Sholat yang pertama tadi dihormati waktu. Dan ini pun hadis pun menunjukkan bahwasanya Nabi sholat menghadap kemana saja itu dalam sholat nafilah. Adapun dalam sholat wajib Nabi turun dari kendaraannya, ya enggak? Turun Nabi dari tunggangannya. Lalu beliau menghadap kiblat. Kemudian syaratnya juga adalah niat. Ini khilaf ulama menempatkan niat antara syarat dan rukun. Di antara perbedaan syarat dan rukun, pertama syarat itu laisa min juz'il amal nafsa. Dia bukan bagian dari amal itu sendiri. Adapun rukun dia bagian dari amalnya. Satu ya, catat itu dulu. Yang kedua, syarat itu dia harus ada sepanjang amal itu dilakukan. Amal yang menuntut syarat tadi seperti toharoh. Ketika toharoh tadi hilang di tengah-tengah sholat, apa yang terjadi? Batal sholatnya. Nah, istidamah hasilnya. Ya, berterusan. Ini diantara sifat syarat. Adapun rukun, dia rukun itu juz'u minhu. Minal amal. Dia bagian dari amal itu sendiri. Nah, di sini Syafi'iyah menjadikan syarat ini rukun. Kenapa? Syafi'iyah memandang niat itu harus ada di awal sholat bersama dengan takbir. tidak sah sholat seorang yang niatnya sebelum takbir ataupun setelah takbir. Sementara di saat takbir enggak niat. Paham? Boleh orang berniat sebelum takbir, tetapi di saat takbir niatnya tetap masih ada. Itu sah. Tapi kalau dia berniat sebelum takbir, di saat takbir niatnya enggak ada, maka enggak sah. Kan menjadikan bagian dari amal kan? Maka mereka mengatakan rukun. Dan dia letaknya pada sebagian tempat dari amal itu sendiri. Tetapi pun mereka mempersyaratkan niat ini harus ada sampai akhir. Jadi di saat bersamaan niat itu adalah rukun, di saat bersamaan dia pun syarat istidamah kan? Gitu. Terlepas dari khilaf ini, yang jelas ketiadaan rukun, ketiadaan niat, dia membatalkan sholat. Apakah niat tadi syarat ataupun rukun? Sama saja. Kenapa? Coba kita lihat. Yang menjadikan niat sebagai syarat. Yang tadi kita katakan niat dia sebelum sholat kan berarti? Bukan bagian dari sholat, dia sebelum syarat. Tapi yang kedua apa? Istidamah. Berarti dari sebelum, dari dia berniat, dari belum dia sholat, dia takbir, dia baca Al-Fatihah, ruku, sujud, sampai dia salam, niatnya harus ada. Yang mengatakan niat sebagai rukun, niat itu harus ada di awal salat, di saat dia takbir. Tidak boleh sebelum, tidak boleh setelahnya. Dalam keadaan di saat takbir enggak ada. Tapi juga mereka mempersyaratkan harus istidamah. Sama kan? Konsekuensinya sama. Itu saja. Ini niat. Dan sah salat dimanapun kecuali pada tempat di situ najis atau di lahan yang maghsub atau masjid yang dibangun di atas lahan yang maghsub atau gedung yang dirampas, gedung dijadikan masjid tapi diambil dari gedung yang dirampas. Artinya perpindahan kepemilikan tadi tidak dengan cara yang syar'i. Ghasab. Paham ghasab? Ya. Ini pendapat ini mengatakan tidak sah salat. Tetapi kondisi lahan yang haram tadi itu ini tidak berkaitan dengan salat sebenarnya. Salat ya salat, masalah lahan ya masalah lahan. Maka wallahu a'lam dalam hal ini dia tidak membatalkan salat. Karena dia tidak menjadi syarat, dia tidak menjadi rukun. Terpisah sama sekali dari sholat. Hanya saja sholat di lahan tersebut berdosa. Ya, sholat di tempat tersebut berdosa. Bagi yang tahu. Kalau bagi yang gak tahu, seperti seorang sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Gak masalah kan? Masalah gak? Bagi orangnya. Dia gak tahu kalau di dalam masjidnya ada kuburan. Gak masalah. Tapi kalau dia tahu, di luar sholatnya, dibatalkan sholat. Termasuk juga lahan yang diwasap, karena dia tidak berkaitan dengan langsung. Atau makbarah ini jelas. Juga hammam, juga aqtan al-ibil tadi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya hujan yang menjadikan seorang sulit untuk ke masjid. Kalau memang kuat zon diakhirkan kita dapat melakukan secara sempurna, maka diakhirkan, dijamak dengan sholat berikutnya. Ya, dijamak dengan sholat berikutnya. Dan juga bagi seorang musafir, dia memiliki hak untuk mengakhirkan tadi. Baik dalam keadaan kalau dia segerakan tadi dia bisa sholat secara tamam ataupun tidak, dia punya hak. Maka kalau memang secara zon dengan mengakhirkan tadi, misal sholat zuhurnya diakhirkan di waktu asar bersama dengan sholat asar dan dapat dilakukan secara baik, maka lebih baik diakhirkan. Seperti kalau kita di kereta api juga, wah nanti udah menjelang asar juga penumpangnya bakal kurang karena sudah turun-turun di beberapa stasiun gitu kan. Ada kelapangan kan, kita sholat untuk berdiri menghadap kiblat dan seterusnya. Ya sudah, akhirkan saja. Walaupun masih di dalam kereta kan, karena berhentinya kan cuma 5 menit kan. Atau bahkan kurang kan kalau di setiap stasiun itu. Itu lebih baik untuk diakhirkan seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau memang diawalkan itu kondisinya masih memungkinkan juga diawalkan tadi, sementara kereta kita belum jalan atau kendaraan kita belum jalan sebagainya, ya enggak masalah diawalkan. Khawatir nanti kalau diakhirkan malah justru repot, penumpangnya makin banyak misalnya. Mungkin yang kondisi-kondisi seperti ini atau yang semisalnya itu. Allah. Ada lagi? Cukup? Ya. Batasan ngetat secara asal kalau dia ngepres dengan badan itu sama saja menampakkan aurat. Hanya batasan ngetatnya yang harus dipahami. Mana batasan ngetat ini? Karena kalau antum duduk juga nampak bentuknya. Yeah, I can see your shape. Kalau antum duduk ya kan? Coba aja antum perhatikan teman-teman. Nah batasnya ya batasan yang normal lah. Kalau berdiri kelihatan enggak? Dan ini tidak perlu berlebihan dalam hal ini. Batasan normal secara enak enggak sih dilihat? Gitu. Allah Allah. Ada orang berlebihan sampai kalau pakai celana kan nampak bentuk bokongnya katanya. Gimana nampaknya? Coba kalau dia duduk. Ya iya, jangan kan pakai celana, pakai jubah juga sama, Mas. Ya, pakai sarung juga sama. Ya Arsi. Sama, coba aja yang di belakang Arsi itu perhatikan baik-baik. Ketika beliau nunduk ke depan atau kiri kanan, kelihatan juga akhirnya. Ketika tegak mungkin enggak kelihatan, apalagi ketika bersandar ke belakang mungkin enggak kelihatan, tapi ketika ke depan sana bisa terlihat juga. Ada orang yang berlebihan dalam hal ini dan ini Allah alam tidak tepat. Dan pakaian, ketika kita bicara pakaian ya, kaidah pertama terkait dengan pakaian kita menutup aurat sesuai dengan tuntunan yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kaidah yang kedua terkait dengan pakaian tadi sesuai dengan pakaian kebiasaan masyarakat kita. Karena kalau tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat kita yang ganjil-ganjil itu pakaian syuhrah jadinya. Pakaian syuhrah. Masyarakat enggak biasa pakai jubah Saudi atau jubah Pakistan. Tiba-tiba kita datang ke satu kampung yang kampung itu pun asing bagi kita dan kita asing bagi kampung tadi. Pakai jubah Pakistan, jubah Saudi. Ini syuhrah ini. Sesuai dengan uruf kebiasaan. Ada yang nyeletuk. Terus kalau di Papua gimana? Pakai koteka dong. Wah, keterlaluan ini orang berpikir. Ingat yang pertama menutup aurat. Pakai koteka nutup aurat enggak gitu. Ya coba mikir enggak ngomong gitu. Jangan asal protes doang. Jadi dia enggak senang ada orang disebut ustaz tapi pakai jeans gitu. Atau pakai baju kaos doang jalan-jalan gitu. Apa masalahnya? Yang masalah itu kalau dia enggak pakai baju. Iya kan? Kalau dia enggak pakai baju di lingkungan manapun akan jelek walaupun auratnya tertutup. Aurat minimalnya tertutup tadi. Nah ini. Jadi yang pertama dia menutup aurat sesuai dengan tuntunan dari atau tuntutan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dia bukan pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah bisa dilihat dari sisi dia sesuai dengan dia biasa saja di masyarakat itu. Ada satu masyarakat yang ya kalau bapak-bapaknya pakai batik misalnya dan sebagainya. Tapi tidak aneh dengan pakaian jubah, itu enggak aneh, ya enggak tidak menjadi syuhrah. Selama tidak diniatkan untuk syuhrah. Tapi kalau diniatkan, oh saya pakai sorban lah, biar apa? Biar sepanjang jalan nanti orang nyiumin tangan saya, Habib, misalnya kan? Wah ini keterlaluan, menipu orang lagi kan? Dianya siapa ngaku-ngaku Habib misalnya? Dosa loh. Ini kalau berani ngaku Habib itu harus berani juga, nggak boleh nerima sedekah lah. Ini ada orang ngaku Habib tapi minta sedekah. Dengan cara tadi berkamuflase pakai sorban kan panjang putih jubah. Subhanallah. Ada sebagian masyarakat yang bisa dibodohi seperti itu. Ini tidak benar. Cukup? Ini dulu. Iya. Iya. Bagi yang mengatakan wajib qadha. Tapi untuk berdiri enggak masalah. Istiqbal kiblatnya yang masalah. Karena dalam keadaan tertentu salat dalam keadaan duduk itu dibenarkan. Ya, itu dibenarkan. Tetapi istiqbal kiblat. Ya. Berdiri itu inamkan. Tapi kalau istiqbal kiblat syarat. Dia harus ada terus. Ya, enggak ada imamkan. Kecuali jika mustahil untuk menghadap kiblat sama sekali. Dah kapan pun mustahil juga. Ya, ya. Ke arah barat. Saya gimana? Ya ikuti saja kan enak. Alhamdulillah. Salat. Arah barat, arah kiblat ya. Bukan orang di timur nanti kan. Orang di timur ke arah barat ya makin jauh dari kiblat kan. Ya orang di barat ke arah barat ya makin jauh dari kiblat. Eh salat saja di situ. Tapi kemarin ingat, wudunya benar, tayamumnya benar. Bukan dengan dinding, bukan dengan dinding bersih ya. Ya. Bukan dengan dinding bersih. Wudu, air segini juga insyaallah cukup lah. Ya kan? Insyaallah cukup. Walaupun sebenarnya harusnya tidak kurang dari 1 mud. Dan segini ini kurang dari 1 mud. Setengah mud aja enggak sampai. Ya. Berapa ini? Paling 100 mili kan? Walaupun duduk. Ini yang menghadap kiblatnya yang harus dia qadha itu dengan sebab dia tidak bisa menghadap kiblat. Jadi dia salat di saat itu dihormati waktu salat. Kemudian dia ulangi salatnya lagi dalam keadaan yang lebih sempurna menghadap kiblat dan seterusnya. Gimana? Aku kan salat itu di saat itu. Tadi ketika ada uzur lupa dan sebagainya yang terlewat afwat tadi salat-salat yang fawat tadi dilakukan itu sesuai dengan tartibnya. Maghrib, isya, subuh. Kecuali kalau saya lakukan sesuai dengan tartib, subuh saya ketinggalan. Jadinya di waktu duha misalnya. Subuh dulu, maghrib. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Udah, terakhir ya. Zuhur dalam keadaan jamaah asar. Zuhur dalam keadaan jamaah asar. Empat. Kenapa dua? Antum musafir. Ketiduran di perjalanan. Ikhwan, salat qasar itu khusus bagi musafir. Catat itu ya. Salat qasar itu khusus bagi musafir. Adapun jamaah, dia bagi orang yang sulit kalau salat tadi dilakukan di masing-masing waktu. Baik dia safar ataupun tidak. Adapun qasar itu khusus bagi musafir. Paham? Paham ini. Bagus tadi pertanyaannya itu, Anda ingat mau yang dibicarakan tadi, ketika seorang mengakhirkan waktu salat. Asalkan tadi boleh ya. Mengakhirkan waktu salat dan masih di dalam waktunya, bukan mengakhirkan sampai selesai waktunya. Kalau selesai waktunya kita sudah titik tadi, enggak boleh. Kecuali kalau dia berniat untuk menjamakkan karena ada uzur. Tapi kalau enggak ada uzur sama sekali, enggak boleh. Nah, orang mengakhirkan waktu sholat tadi, kemudian jika seorang masuk waktu zuhur misalnya, contohnya langsung zuhur, dan dia berniat mengakhirkannya, dan dia mendapati waktu zuhur tadi waktu untuk cukup satu rakaat. Lalu setelah itu dia pingsan. Ya. Atau dia gila. Lalu dia sadar dan dia punya hutang waktu zuhur ini. Ya, paham? Dia punya hutang waktu zuhur yang dia tertinggal tadi. Tapi kalau dia mendapati waktu zuhur, dia niat untuk mengakhirkan waktu zuhur dan dia mendapati waktu zuhur tadi tidak cukup untuk melakukan salat. Sholat tadi baru atau yang kedua dulu, seorang mendapati waktu asar. Dia pingsan tadi, sadar di waktu asar. Dan waktu asar yang dia dapati cukup bagi dia untuk sholat satu rakaat. Maka dia wajib melakukan sholat asar itu. Tapi kalau gak cukup, seketika dia bangun orang langsung azan. Ya, baru bangun gini. Huyeng kepalanya. Gak lama azan, maghrib. Maka gak ada kewajiban untuk sholat asarnya tadi. Nah itu. Enggak. Bagi yang majnun ya, kalau ketiduran enggak, ketiduran harus dikerjakan. Yang pingsan sama. Yang pingsan. Tapi kalau yang terlupa atau tidur dilakukan di waktu. Bentar. Jadi lupa di awal tadi, lupa segalanya. Insyaallah. Karena ini terkait dengan waktu-waktu sholat kita tadi. Pertama, yang pertama kita ulang dari awal. Jika seorang mendapatkan waktu, awal waktu, lalu waktu tadi berlalu dalam kadar yang cukup bagi dia untuk memenuhi kewajiban sholat tadi. Lalu setelah itu dia gila atau haid. Nah ini saya lupa tadi terkait dengan perempuan haid sebenarnya yang lebih perlu ditekankan. Dia gila atau dia haid. Maka kewajiban dia tadi istaqarra. Tetap ada. Perempuan haid misalnya. Kalau majnun agak jarang ya. Perempuan haid yang sering ini. Perempuan haid, dia dapati waktu yang cukup bagi dia untuk mengerjakan kewajiban sholat tadi. Di waktu zuhur misalnya. Tapi sebelum dia mengerjakan sholat, dia sudah berniat, saya akhirkanlah, saya masih ada kerjaan. Dan dia gak tahu dia bakal haid. Ya kan gak mungkin tahu kan, kadang gak tahu kan. Karena haid tadi bisa maju satu atau mundur. Satu dan semisal itu. Lalu sebelum sampai waktu dia untuk atau dia belum sempat untuk mengerjakan kewajiban tadi, dia datang haid. Kan otomatis gugur kan? Tidak boleh sholat kan? Sementara dia sudah masuk pada waktu zuhur dengan kadar yang dia cukup untuk mengerjakan sholat. Maka kewajiban zuhur tadi tidak gugur baginya. Dia harus lakukan nanti setelah dia suci. Di qadha. Ini yang pertama. Jika seorang mendapatkan uzur setelah masuknya waktu pada kadar yang tidak mungkin baginya untuk mengerjakan sholat tadi, maka terputus darinya kewajiban. Tidak lazim baginya untuk mengqadha. Ya, tidak lazim baginya untuk mengqadha. Kemudian jika seorang sobi balik atau seorang kafir masuk Islam atau seorang wanita yang haid suci, haid dan nifas, atau seorang yang gila majnun tadi atau seorang yang pingsan sadar, dan di saat dia sadar tadi, di saat dia dewasa tadi, di saat dia Islam tadi, di saat dia suci tadi, masih tersisa waktu baginya untuk sholat dengan sekadar satu rakaat. Nah ini pembahasan maksudnya saya. Maka wajib bagi dia untuk melakukan sholat yang dia dapati waktunya tadi. Misal seorang kafir menyatakan keislamannya di akhir waktu zuhur, dan jarak antara dia menyatakan keislaman sampai akhir waktu zuhur itu cukup bagi dia untuk satu rakaat atau satu ruku, maka dia wajib mengerjakan salat zuhur tadi, atau kewajiban zuhur itu ada atas dia. Demikian juga perempuan haid suci di akhir waktu sholat. Akhir waktu sholat tadi sampai keluar dari waktunya tadi masih ada waktu bagi dia untuk satu rakaat, maka wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat tersebut. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis sahih ya, man adraka raka'atan minas subhi qabla an tatla'a syamsi faqad adraka subha, wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsi faqad adraka al-asr. Dalam keadaan mutlak ini ya, dalam keadaan bagaimanapun. Adapun sholat sebelum waktu ini, maka tidak ada. Nah, jika seorang perempuan haid lalu dia suci di saat sholat terakhir yang bisa sholat tadi dijamak dengan sholat sebelumnya, maka wajib bagi dia untuk melakukan sholat dua sholat tadi. Misal seorang haid suci di saat asar, kewajiban perempuan tadi setelah dia mandi ya, melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Kenapa? Karena waktu asar itu waktu zuhur bagi ahlul uzur, bagi orang yang memiliki uzur, seperti musafir. Bagi musafir, waktu asar itu pun waktu zuhur. Makanya dia bisa melakukan zuhur di saat asar di jamaah. Demikian bagi perempuan yang haid atau nifas, ketika suci di waktu asar atau suci di waktu isya, dia harus mengerjakan sholat zuhur dan asar atau sholat maghrib dan isya. Adapun sholat sebelumnya tidak. Dia suci di waktu maghrib, sholat asar tidak perlu dikerjakan. Dia suci di waktu zuhur, sholat subuh tidak perlu dikerjakan. Paham? Baik, ini terkait yang tertinggal sholat tadi, waktu sholat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.